Menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, yuk kita simak kehadirannya. Ada The Prince of Ventura dan Ajeng Rara di Rana. 10, 9, 8, 7, 6, yo, 5, yo, yo. 4, 3, 2, are you ready? Orang-orang kita buat. kasih Brahma Yuda.